viral. Dua foto di tengah keluarga, tersenyum dingin memandang kamera. Istrinya mati, anak dan adiknya di penjara. Apa jadinya dan apa isi hatinya? Jenderal tua masih tampan dan perkasa. Tersebar kabar banyak yang jatuh cinta. Ome dan Laga menganga minta digoda. Oh Kurusetra, padang perang saudara. Gua bererot jasa di dada, menagih janji pada Ibu Pertiwi. Mungkinkah ia seorang prajurit sejati? Kalaulah ia, wah sungguh celaka. Jenderal tua legenda hidup nyata, ahli strategi jago sudah terpuji. Melahap sepi di dalam kamarnya sendiri, masihkah ia tergoda oleh dunia? Tetaplah begitu dan tetap di situ cahaya itu. Ingatkan aku pada bapakku, tetap begitu, tetap di pertapaan suci, tetap begitu, tetap di pertapaan suci, tetap begitu. Pertapaan sucimu.